Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Hadith da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Hadith siapa? Hadith min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Abu Hurairah juga. Benar apa ngarang? Tayyib. Abdurrahman. Mana Abdurrahman sama Muhammad? Tayyib. Kita masih dalam bab atau faslun fi fadaili bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam fasal keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala وقال وقيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك يعني بسم الله الرحمن الرحيم بضعة وثلاثون حرف 30 sekian huruf. Yang kita inginkan fawaid-fawaid yang sudahnya ya ikhwan. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal fi musnadihi haddathana Muhammad ibn Ja'far haddathana Syu'bah an 'Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhaddithu an radith an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uthira bin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Tamimah menceritakan dari seorang sahabat yang pernah bonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada asalnya sighah yang seperti ini adalah sighah mubhama yang menyebabkan lemahnya suatu hadis. Tetapi karena sahabat sehingga tidak ada masalah. Kita mengetahui namanya atau tidak mengetahui, yang jelas as-sahabatu kulluhum udul. Semua para sahabat adalah orang yang adil. Radifun Nabi, sahabat yang pernah bonceng bersama Rasulullah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan uthira bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kendaraannya kepeleset. Yakni kendaraan zaman dahulu kemudian jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bersama seorang sahabat, tiba-tiba mungkin tersandung batu atau yang semisalnya. Fakultu ta'isa syaitan, maka orang ini karena sayangnya dan perhatiannya dan rahmatnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mencerca dan memaki syaitan dengan mengucapkan celaka atau kurang ajar syaitan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'is asy-syaitan, fa innaka idza qult ta'is asy-syaitan ta'azam wa qala biquwwati sara'tuhu, wa idza qult bismillah tasaghara hatta yasira mithlu adh-dhubab. Ini sunnah atau anjurannya ya ikhwan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan sekali-kali engkau mengatakan celaka atau syaitan kurang ajar telah menyesatkan saya. Jangan, syaitan kurang ajar berhasil akan membinasakan saya. Jangan, karena kapan kamu mengatakan demikian, dia akan ta'azam, dia akan merasa besar dan merasa menang dan merasa berhasil, dan dia akan mengatakan biquwwati sara'tu, saya telah berhasil dengan kekuatanku melumpuhkan dan mengalahkannya. Tetapi kalau kamu mengatakan bismillah, dia akan tasagar, dia akan mengecil dan merasa kecil dan merasa hina sampai ibarat seekor lalat. Artinya kalau kita lihat terkadang sebagian orang wal'iyadu billah terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam maksiat, setelah itu memaki dan mencela dan mencerca syaitan. Syaitan kurang ajar telah, syaitan tambah GR. Kamu mau berantem dengan siapa? Lawanmu enggak ada di hadapanmu. Katakan astaghfirullahaladzim, atubu ilaik, istighfar, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia akan merasa hina, menyesal, dan kemudian taubat dan azam untuk tidak mengulangi lagi, dan tanamkan di dalam hatimu kebencian kepada syaitan, dia akan merasa hina. Demikian juga orang ini, tatkala beliau berkendaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kendaraannya terpeleset kakinya dan mengatakan ta'is asy-syaitan. Ya, ini bahasa-bahasa kasarnya kita, kurang ajar ini syaitan menyesatkanku. Karena dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna litariqi syaitanan yaqalu laha ghailan, ghailan. Yang namanya syaitan yang biasa mencelakakan dan berusaha menyesatkan orang di jalan ada tersendiri, yang dinamakan dengan ghailan atau ghailah. Berusaha untuk menyesatkan perhatian orang, sehingga enggak sadar dan enggak tahu menau tiba-tiba kendaraannya masuk jurang. Kenapa kamu kok masuk jurang? Enggak tahu, di hadapanku rasanya seperti saya melihat mobil tiba-tiba membesar, membesar, membesar, minggir, minggir, minggir, masuk jurang. Ternyata enggak ada mobil. Nyopir ternyata kehilangan konsentrasi. Enggak konsentrasi. Enggak tahu masalahnya apa, enggak tahu ada apa, tiba-tiba nabrak trotoar atau nabrak tiang listrik. Karena enggak konsentrasi, tiba-tiba kehilangan konsentrasi. Yang seperti ini terkadang, atau mungkin tiba-tiba masuk, atau mungkin nabrak batu. Inilah contohnya, yang terkadang akhirnya orang mencerca dan memaki dan mencela syaitan. Siapa yang kamu cela dan siapa yang kamu cerca? Enggak ada musuhmu. Enggak ada musuhmu. Enggak ada lain kecuali ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan baca bismillah. Bismillah. Bismillah, barangkali kamu lupa keluar dari rumahmu, lupa membaca bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Enggak ada lain kecuali itu. Tenang, akan tenang hatimu. Dan ini syai'un mujarrab, dan ini sesuatu yang memang sudah teruji. Entah nyopir mobil atau mungkin naik motor, tiba-tiba rasanya kehilangan konsentrasi ada. kehilangan konsentrasi, enggak bisa menguasai kendaraannya, enggak bisa menguasai kendaraan, tiba-tiba terasa panik, tiba-tiba merasakan dia sedang nyopir mobil, tiba-tiba merasa panik, tiba-tiba merasa takut di dalam hatinya, sehingga timbul perasaan panik, kemudian dia memaksakan diri untuk tetap melanjutkan, untuk tetap memacu laju kendaraannya. Tiba-tiba tanpa disadari nabrak mobil yang di depannya atau yang semisalnya, wal'iyadzu billah. Jangan paksakan. Ingat, baca bismillah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zikrullah kamu hendaknya terus pegang. Bisa jadi kamu keluar dari rumah lupa membaca doa. Lupa membaca doa. Kalau mungkin memang situasinya atau mungkin tempatnya tempat yang sangat mengerikan, mungkin karena melewati hutan yang memang di situ banyak burung hantu, atau mungkin melewati kuburan yang banyak kuntilanaknya katanya, keyakinan sebagian orang. Kalau mungkin melewati tempat-tempat yang mengerikan seperti ini dan terasa merinding seluruh badanmu, tidak ada lain kecuali tenangkan pikiranmu, tenangkan hatimu, dan kemudian ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sangat ringkas dan praktis, gratis, enggak perlu belajar sama Panglima Kumbang. Sudah bisa. Enggak perlu datang tengah malam, enggak perlu datang ini, enggak perlu, tinggal gratis. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada dulu ya ikhwan kita di Jogja, sopir travel Jogja Cirebon. Dari Cirebon mau ke Jogja ngambil penumpang. Sampai di antara tempat Weleri dengan Batang yang biasanya banyak hutannya daerah sana. Mobil kosong kok tiba-tiba noleh di belakang penuh dengan penumpang. Mobilnya enggak ada penumpangnya. Kok tiba-tiba datang di tempat yang gelap di hutan-hutan antara Weleri dengan Batang itu, kok tiba-tiba merasa merinding dan berdiri bulunya rasanya. Tiba-tiba noleh di belakang mobilnya serat dengan penumpang. Penuh dengan penumpang. Yang seperti ini syaitan haula. Syaitan yang memang sengaja mau membinasakan, mau mencelakakan Bani Adam di tengah jalan. Di tengah jalan. Fana'am. Dengan santai, dengan sederhana, bacakan zikrullah azza wa jalla, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ayat kursi, penumpang turun tanpa bayar ongkos, naik gratis turun gratis. Fana'am. Hadza huwa ya ikhwan. Kemudian juga di sini tuntunan di dalam hadis ini kepada kita semua, tatkala mungkin tersandung atau mungkin terpeleset, mungkin karena licin atau mungkin kaget atau yang semisalnya karena ada suara, biasanya sebagian atau kebanyakan orang biasanya yang keluar dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, biasanya seperti itu. Ada lagi astaga, ada lagi astaghfirullah. Tetapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, menganjurkan untuk mengucapkan bismillah. Adahu. Kaget dengan suatu, sudah lapar-lapar ternyata begitu ngambil makanan nasinya masih panas sekali. Bismillah. Labas, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan innalillah. Innalillah kalau kaget ada yang meninggal. Ada yang beritakan bahwa fulan meninggal, ibnu fulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru inna lillah. Tapi di sini tuntunannya seperti itu dalam hadis Al-Imam Ahmad, Musnad Al-Imam Ahmad, dan hadis ini sahih ya ikhwan. Seringnya imam mengeluarkan kalimat seperti ini, atau ada lagi yang kalimat waduh, hanya seperti itu. Tapi tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah, ucapkan bismillah. Fana'am. Dan jangan sekali-kali mengucapkan di saat-saat yang seperti ini kalimat-kalimat yang keluar dari lisan, kalimat-kalimat permusuhan dan penghinaan terhadap syaitan. Siapa yang kamu hina? Kamu orang gila bicara sendiri? Dasar syaitan, sampai saya ketiduran, sampai enggak sholat subuh, sampai enggak awas loh syaitan kalau ketemu. Siapa yang mau diantam? Bangun-bangun udah kurang ajar ini syaitan ini. Masa sampai tidur seperti ini? Dengar enggak dengar azan enggak ini ya itu. Awas pokoknya syaitan kalau ketemu. Kalau ketemu, ketemu di mana? Dia ada di kepalamu, mau ngantam dasmu sendiri. Tidak ada lain kecuali ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia akan mengecil dan merasa hina. Dia akan mengecil dan merasa hina. Daripada kamu mengeluarkan kalimat-kalimat nantang seperti itu, dia justru tambah sombong. Dia akan mengatakan biquwwati sar'atu. Fa na'am. Mulazamatus sunnah, berpegang teguh atau terus berada di atas sunnah, atas sunnah ini adalah merupakan ihanatun lisyaitan, penghinaan terhadap syaitan. Sebagian jamaatul hujjah ya ikhwan, sebagian jamaah haji ketika mereka melempar jumrah, mereka karena mendengar kisah bahwa jumrah ini asalnya adalah berasal dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau hendak menyembelih anaknya dihalang-halangi oleh syaitan, hendak merealisasikan wahyu dari Allah azza wajalla, perintah untuk menyembelih anaknya dihalang-halangi oleh syaitan, kemudian Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu sehingga akhirnya menjadi salah satu rukun haji sampai ila yaumil qiyamah, melempar jumrah. Sehingga sebagian orang dianggap, wallah alam dari Indonesia ada apa enggak, sebagian orang menganggap bahwasanya pada saat haji melempar jumrah ini adalah kesempatan besar melempar syaitan. Ini adalah kesempatan bagi saya melempar syaitan sekali seumur hidup. Di Indonesia enggak pernah sempat melempar syaitan, ini kesempatan melempar syaitan. Jumrah dianggapnya syaitan. Sehingga ada sebagian mereka yang tidak puas. Sunnahnya melemparnya dengan apa ya ikhwan? Kerikil. Sunnahnya melemparnya dengan asal hadz, dengan kerikil yang biasa digunakan untuk ketepel itu. Kurang puas, alah enggak sakit syaitan dilempar dengan kerikil. Ambil batu sebesar ini, kemudian dilempar, ternyata jatuh di kepalanya orang yang di depan, di dekat jumrah. Dilempar, ada yang menggunakan sandal, ada yang melempar jumrah dengan menggunakan sandal, ada yang menggunakan batu yang besar, karena adanya diyakini seperti itu. Syaitan enggak ada apa-apanya dilempar dengan batu kerikil, enggak sakit. Ambil batu yang besar sekalian kesempatan melempar syaitan, lempar, ternyata enggak nyampe-nyampenya di kepala orang yang di depan. Dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi jamaatul hujjaj, jamaah haji seperti itu. Tahu-tahu lagi melempar jumrah, sudah senang-senang dekat dengan jumrah, tinggal lempar dikit, ternyata dari belakang lempar jatuh di kepalanya batunya. Fana'am. Tidak demikian. Fahadha huwa ya ikhwan, sunnahnya adalah mulazamat sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ihanatun lisyayatin, merupakan penghinaan terhadap syaitan. Daripada mengeluarkan kalimat-kalimat cercaan makian, justru dia tambah angkuh, tambah sombong. Fana'am. Qala al-imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hakadha waqa'a fi riwayat al-imam Ahmad, وقد روى النسائي في اليوم والليلة في اليوم والليلة يعني كتاب اليوم والليلة bukan berarti kitab al-yaum wal laila ya ikhwan, bukan berarti kitab malam dan siang. Maksudnya amalan-amalan siang dan malam. Al-Imam An-Nasa'i menulis kitab Adhkarul Yaumi wal Laila atau Al-Yaum wal Laila na'am, yani maksudnya adhkar atau amalan-amalan zikir-zikir siang dan malam. Wa Ibn Mardawai fi tafsirihi min hadith Khalid al-Hadza an Abi Tamim wa huwa al-Hujaymi عن أبي المليح ابن أسامة ابن عمير عن أبيه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. يعني yang dimaksud dengan sahabat yang tidak disebutkan namanya tadi adalah Umair. وقال لا تقل هكذا فإنه يتعظم حتى يكون كالبيت ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو pun di perjalanan. Di dalam hadis ini juga menunjukkan adanya amar ma'ruf wa nahi anil munkar walaupun sedang safar. Rasulullah SAW sedang safar, sedang di perjalanan, beliau tidak ketinggalan untuk amar ma'ruf nahi munkar tatkala melihat salah seorang sahabatnya salah atau keliru dalam menegur atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan penghinaan terhadap syaitan. فهذا من تأثير بركة بسم الله. Kata beliau Imam Ibn Katsir, ini adalah termasuk berkah daripada mengucapkan bismillah. Lihat orang yang makan, tatkala tidak membaca bismillah, syaitan ikut makan. Tetapi kalau sudah membaca bismillah, syaitan selesai, tidak bisa makan. Kuncinya adalah bismillah, barokah. Dan sebagian orang kadang sengaja makan gak membaca bismillah, kemudian menjelang kenyangnya mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirah. Kenapa seperti itu? Sengaja saya ngerjain syaitan. Karena kata Rasulullah, tatkala orang mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirah, tadi sebelum saya membaca bismillah, syaitan makan bersama saya. Begitu saya membaca bismillah ya Allah wa akhirah, syaitan memuntahkan semua apa yang dimakannya. Jadi sengaja saya enggak membaca bismillah tadi makan, menjelang udah habis nasiku baru saya mengucapkan bismillah ya Allah wa akhirah. Biar syaitannya muntah semua akhirnya. Sengaja ngerjain syaitan katanya. Kamunya yang syaitan, dikerjain syaitan bukan ngerjain syaitan. Ada orang yang kadang seperti itu, aneh-aneh. Rasulullah mengatakan demikian tatkala mengatakan bismillah ya awalahu wa akhirah. Rasulullah mengatakan la yazalu syaitan ya'kulu ma'ah hatta qala ma qala fastaqa'a kullu ma fi batniha. Syaitan senantiasa makan bersama orang ini sampai tatkala mengucapkan bismillah ya awalahu wa akhirah, memuntahkan semua apa yang ada di dalam perutnya. Maksudnya kalau lupa ya akhi, syaitan, kamu siang dan malam sudah digoda syaitan, masih aja sempat-sempatnya mau ngerjain syaitan. Kamu sendiri sudah dikuasai oleh syaitan, sempat-sempatnya mau ngerjain syaitan. Fana'am, la haram yang seperti ini. Ini namanya istihza dengan sunnah. Ini namanya istihza, mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول. Oleh karena itu yang namanya bismillah disunahkan untuk diucapkan tatkala memulai segala urusan dan segala ucapan. Setiap ucapan dan setiap amalan hendaknya kamu mulai dengan baca bismillah. Ada sebagian mawadhi', sebagian tempat yang disunahkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian tempat yang disunahkan baca bismillah. Seperti makan ya ikhwan. Tidak ada sunnahnya orang ketika mau makan, mau minum bismillahirrahmanirrahim. Yang ada sunnahnya apa? Bismillah. Yang ada bismillah. Fana'am. Karena ini adalah kunci daripada syaitan supaya tidak bisa makan dan tidak bisa mengganggu kita. Fi awwali kulli amalin wa qawlin, setiap amalan dan setiap ucapan. Dan antum ya ikhwan, kalau sudah terbiasa mengucapkan kalimat tersebut, kemudian suatu saat melakukan suatu pekerjaan dan merasakan kesulitan, akan terasa itu. Akan terasa. Kalau orang yang sudah terbiasa, kalau orang yang sudah terbiasa akan terasa bahwa kemungkinan dia enggak membaca bismillah. Tapi kalau orang yang enggak terbiasa, tambah panas yang ada mulutnya sampai berbusa. Kurang ajar ini syaitan apa-apa, kepala gini enggak bisa jalan, mobilnya begini, macam-macam sudah. Fana'am. Perbiasakan. Fayustahabbu fi awwalil khutbati, maka disunnahkan kata beliau di awal khutbah untuk membaca bismillah. Lima jaa kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu ajzam. Karena adanya hadis, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut akan terputus barokahnya. Hadis-hadis ini semuanya dhaif ya ikhwan, masalah kullu amrin ini. Wa tustahabbul basmalatu 'inda dukhulil khala, dan juga disunahkan membaca bismillah tatkala hendak masuk WC atau kamar mandi. Jangan lupa, karena sebagian orang kadang tergesa-gesa mungkin membaca bismillahnya sambil jalan, baknya di luar, Allahnya di dalam WC, bismillah sambil masuk WC, tidak boleh. Tetapi hendaknya dengan tenang, tadabur, zikir, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena ini adalah pengusir daripada syaitan. Lima warad al-hadithu fi dhalika wa tustahabbu fi awwal al-wudu lima jaa fi musnad al-imam Ahmad wa sunan min riwayat Abi Hurairah wa Sa'id ibn Zaid wa Abi Sa'id marfu'an la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayh. Juga disunahkan membaca bismillah di awal wudu. Beliau merinci setelah menjelaskan secara mujmal. Artinya ya ikhwan, beliau al-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala hendak menjelaskan bahwa ucapan beliau tadi bahwa disunahkan membaca bismillah setiap mau melakukan suatu perbuatan atau mau mengucapkan suatu ucapan, artinya perbuatan atau ucapan yang baik, perbuatan atau ucapan yang baik. Beliau mencontohkan wudu, masuk WC, ini dan lain sebagainya. Tapi kalau mau mencuri, apa membaca bismillah? Korupsi, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar terlindung dari syaitan, kemudian korupsi. Syaitannya lari, dia yang jadi syaitannya. Fana'am. Maksudnya beliau hendak menjelaskan bahwa setiap ucapan disunahkan membaca bismillah di setiap apa dan setiap memulai suatu perbuatan atau ucapan, yang dimaksud adalah perbuatan ataupun ucapan yang disyariatkan. Adapun yang muharramat, haram. Mau dansa, bismillah. Ini mau dansa ini. Baca bismillah dulu. Enggak ada. Fahadha huwa ya ikhwan barakallahu fikum beberapa mawadhi' yang disunahkan di dalamnya untuk membaca bismillah. Dan kita pun hendaknya selalu mulazamah dan selalu mengingat masalah-masalah yang seperti ini, dan kita tanamkan kepada keluarga kita kebiasaan yang seperti ini, membaca bismillah. Karena ini adalah benteng terhadap diri kita dari syaitan. Fana'am. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته